syarat wajib yang kedua yaitu apa? Syarat wajib solat yang kedua apa? Mukallaf. Mukallaf itu apa? Dua ya. Apa saja? Akil, balig. Nah, balig berakal. Nah, setelah kita pelajari bahwa anak kecil yang belum balig, meskipun usianya sudah 10 tahun atau lebih, bukan mukallaf. Berdasarkan hadis, berdasarkan hadis, hah? Hadisnya siapa? Hah? Aisyah radhiyallahu anha. Riwayat Ahmad, Abu Daud, An-Nasa'i, Ibnu Majah dan yang lainnya. Apa hadisnya? Hah? Apa hadisnya? Ulil. Apa hadisnya? Rufi al-qalamu an. Amada an. Salasa. Baik. Apa yang pertama? Ha? Iqra'u anin. Anin na'im hatta yastayqir. Wa anin saghir hatta yakbur. Hadha mahallu syahid. Alam. Sahih dalilnya ini. Wa anis saghir hatta yakbur. Hatta yakbur yahtalim yablug. Wa anil majnun hatta ya'qira au ya'qila au yufiq. Tayyib. Dan selain hadits Aisyah ada riwayat dari siapa? Mauquf dari ha? Ali bin Abi Thalib. Riwayat Abu Dawud. Na'am, disahihkan oleh Al-Wadi'i, mauquf lahu hukm ar-raf, kata Syekh Muhdir. Na'am. Apakah ada pendapat bahwa anak yang berusia 10 tahun mukallaf? Ada? Farid? Pendapatnya sama? Hah? Ini masalah teman-teman. Riwayat dari salah satu riwayat dari siapa? Ah? Ahmad. Tapi itu marjuh. Yang riwayat yang lain dari Imam Ahmad itu yang benar yang diambil oleh Fuqaha Hanabilah. Maka alhamdulillah ini juga mazhab Syafi'i. Anak 10 tahun bukan mukallaf. Tapi apa yang menyebabkan muncul pendapat itu? Saya jawab, saya jawab. Apa yang menyebabkan muncul pendapat itu? Menganggap 10 tahun sudah mukallaf. Hah? Yahya? Ayo, hadis Abdullah bin Abdullah. Buat Ahmad dan Ali. Apa itu? Muru awla dan jumlah sholah wahum. Abina'u sabi'in. Wa ايوه واضربوهم عليه وهم ابناء عشرين وفرقوا بينهم في المضاجع. Ketika Nabi Sallam memerintahkan anak yang berumur 10 tahun jika menunaikan salat dipukul, seakan menunjukkan itu wajib sampai dipukul kalau tidak salat. Nah, akan menunjukkan wajib. Nah, namun sudah terjawab bahwa ini membab at-tarbiyah, pendidikan tarbiyah. Nah, sementara hadis Aisyah, hadis Ali jelas wanis shaghiri hatta yakbur, anak kecil sampai besar. Anak kecil termasuk 10 tahun dan lebih dari itu selama belum baligh, pena pencatat amal diangkat darinya. Nah, Hadis ini menunjukkan bahwa anak mulai di perintah sholat umur berapa? Hah? Umur berapa Amir? 7 tahun. Jadi kalau belum umur 7 tahun disuruh sholat tidak? Hah? Disuruh? Amir? Disuruh sholat tidak kalau umurnya belum 7 tahun? Belum. Sabir. Antum punya adik umurnya baru 6 tahun. Antum suruh sholat? Hah? Tidak. Imam? Tidak. Kenapa? Karena Nabi mengatakan muru auladakum wa hum abna'u sab'in. Bukan berarti anak-anak yang datang ke masjid kita umurnya belum 7 tahun kita usir. Kita kan belum 7 tahun pulang. Nah, bukan begitu. Nah, tapi jangan dimasukkan di shof. Makanya kemudian Ustaz suruh mereka di depan, barisnya di depan, biar ikut. Jangan gabung ke shof. Mereka sholatnya belum sah. Sebelum 7 tahun sholatnya belum sah, belum bisa masuk shof. Nah, dan biasanya main-main. Yang kita beri shof tersendiri di depan sudah terkontrol, tidak main-main dan tidak mengganggu shof al-musallun yang memang sholatnya sudah sah. Nah, ini batas dari Nabi SAW. Ya, kalau misalnya kita sholat, kita punya anak umur 5 tahun, 4 tahun, kita sholat dia ikut-ikutan di samping kita nih, kita jangan diusir, bukan berarti terus diusir gitu. Biar aja dia. Sholatnya juga nggak garu-garuan gitu. Nah, sifatnya main. Karena memang belum berakal, belum memayyiz, belum ada pahalanya. Nah, biarkan saja. Tapi bukan belum bukan berarti kemudian kita suruh sholat, ajak sholat, sana wudhu sholat. Nah, belum 7 tahun, enggak. Kata Nabi, muru auladakum bis sholati wa hum abna'u sab'. Ini dari Nabi sekarang. Nabi menetapkan para wali, orang tua merintahkan anaknya untuk sholat, mendidiknya sholat kalau sudah berumur 7 tahun. Karena pada usia 7 tahun, biasanya anak itu sudah mumayyiz. Sudah mumayyiz, berarti sudah bisa berniat untuk sholat agar mendapat pahala. Pahalanya bernilai apa pahala sholatnya? Ibadah sunnah. Sunnah. Karena belum mukallaf. Belum ada kewajiban atasnya. Jadi sholat 5 waktu yang dia lakukan pada usia itu bernilai pahala ibadah sunnah. Sebagaimana ditegaskan An-Nawawi dalam Al-Majmu'. Nah, pada kitab sholat. Ya, pada usia 7 tahun sudah saatnya disuruh sholat sebagai latihan. Sebagai apa? Latihan. Tamrin dan pembiasaan ta'wid hatta yata'awwadu 'alaih 'ala shalah. Latihan dan pembiasaan agar mereka terbiasa mengerjakannya sebelum balik. Sejak usia 7 tahun sudah suruh, 8 tahun, 9 tahun suruh sholat. Ya. 10 tahun sudah sempurna 10 tahun melalaikan meningkat pendidikannya. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashrin. Sudah dipukul. Baik. Dan ingat sudah dijelaskan pada pertemuan yang lalu, usia 7 tahun ini maksudnya apa? Masuk ke 7 atau 7 tahunnya sudah sempurna, sudah melangkah ke 8? Yang pertama atau yang kedua? Hah? 7 tahunnya sempurna. Masuk, melangkah ke 8. Atau 6 tahunnya sempurna, melangkah ke 7. Yang pertama atau yang kedua? Yang pertama. 7 tahunnya sempurna. Yani dia sudah melewati 7 tahun hidupnya di dunia dengan hitungan hijriah tentunya. Ya. Sudah 7 tahun dia sejak dia lahir, sudah 7 tahun dia di dunia. Sempurna 7 tahun. Menuju 8. Itu maksudnya benar sabak. Begitu pula abna asyaf. Sudah 10 tahun hidupnya sejak dia lahir, 10 tahun menghirup udara di dunia. Sudah melangkah ke 11. Nah, hal ini yaitu dia diperintah pada usia 7 tahun, dia dipukul jika melalaikan pada usia 10 tahun. Ibnu Utsaimin mengatakan dalam Syarh Riyadhus Shalihin, "Hada min huquqil aulad 'alal aba." Min huquqil aulad 'alal aba. Termasuk salah satu hak anak yang wajib ditunaikan oleh orang tua, oleh ayahnya. Termasuk hak anak yang wajib diberikan oleh ayahnya. Sebagian orang tua berusaha memenuhi hak anaknya, dia perhatikan ya kebutuhannya, nafkahnya, jajannya, ya dan semisalnya. Tapi hak yang sangat penting tarbiyah, ya menyuruh sholat diabaikan. Nah, padahal itu hak anak atas ayah. Artinya apa? Bagi orang tua, wali wajib. Kalau tidak melakukan, asil, dia berdosa. Wajib, kata ulama. Nah, wajib atas orang tua selaku wali menyuruh anaknya sholat pada usia 7 tahun dan memukulnya jika meninggalkannya pada usia 10 tahun. Dalam rangka apa? Perintah dan pemukulan ini dalam rangka tarbiyah, pendidikan atasnya. Nah, sekarang apabila masalah, apabila anak itu kelihatannya kok sepertinya sudah mulai ada tanda-tanda mumayyiz sepertinya, tapi usianya belum 7 tahun, belum sempurna 7 tahun. Apakah berarti sudah disuruh sholat atau tidak? Nah, ini permasalahan yang sedikit agak rumit. Ya, kalau kita melihat dari segi tamyiz, ini sepertinya ada tanda-tanda mumayyiz, sudah mulai mumayyiz. Mumayyiz itu maknanya, makna mumayyiz kata ulama, yafhamul khitab wa yaruddul jawab. Yafhamul khitab wa yaruddul jawab. Sudah paham pembicaraan dan bisa menjawab pertanyaan sesuai yang diinginkan. Ya, sesuai yang diinginkan. Ditanya sesuatu, dia jawab sesuai yang diinginkan, bukan justru ceritanya kesana kemari lain dia pembicaraannya. Nah, pertanyaan arahnya lain, dia cerita jawabannya arahnya lain. Nah, itu berarti belum memayuhi. Namun jika kita kembali kepada hadis, namsi ala hadis, kita berjalan sesuai hadis, Nabi Al-Fatihah menetapkan usia 7 tahun. Nah, muru awla'adagun bisalahum abna'u sabah. Yang biasanya rata-rata notabene-nya memang anak itu memayuhi jasa 7 tahun. Jarang ditemukan ada anak yang sebelum 7 tahun sudah memayuhi. Mungkin yang memang IQ-nya tinggi, cerdas. Ya, tapi itu jarang. Wan nadir la hukma lahu. Yang jarang tidak punya hukum. Nah, Kalau kita berjalan mengikat diri dengan hadis, ya kalau usia belum 7 tahun kita tidak suruh. Kalau sudah 7 tahun, ya kita menyuruhnya. Baik. Tapi kalau sudah 7 tahun lambat, ya pemikiran menyakalnya dan tidak ada tanda-tandanya terlihat belum memayus anak ini, belum paham. Nah, kita diuji kayaknya tidak paham pembicaraan. Kita arah pembicaranya lain, dia jawabannya lain juga. Ya, tidak paham. Belum memayis. Ya, secara makna belum bisa. Karena dia belum bisa diajari berniat untuk meraih pahala, untuk dianggap sah ibadahnya. Wallahu'alam. Kemudian terkait dengan masalah memukul anak. Dan ini sangat penting. Karena banyak orang tua, banyak wali yang keliru dalam penerapan. Dan hukum ini sebenarnya bukan hanya orang tua, wali, tetapi juga dibolehkan bagi seorang mudarris, mudarrisah di madrasah. Ya, kalau faedah Syekhuna Mukbir rahmatullahi alaih, kalau beliau berbicara masalah tarbiyah, masalah memukul, dan beliau praktekkan di majelis, kalau ada anak-anak yang Syekh dapat laporan anak itu bermain dengan anak-anak kampung, nah, tidak belajar, ya, Syekh marah, suruh berdiri di depannya, dipukul tongkat kepalanya. Nah, kepalanya di bagian tengah ini, punya tongkat Syekh, pukul itu. Nah, beliau menerangkan, beliau sering menyampaikan dari bolehnya seorang mudarris, ya, memukul anak didiknya dengan hadis kisah datangnya Jibril di Ghor Hira membawa wahyu. Ketika Nabi SAW, ketika Jibril mengatakan Iqra, ya, Nabi mengatakan ma'ana biqari, kemudian dia apa oleh Jibril di dekat sampai sesak Nabi sampai supaya kemudian dilepas, iya kan? Nah, sampai 3 kali. Nah, itu dari dalil itu saya mengatakan ini dalil bolehnya guru memukul muridnya ketika mengajari supaya bisa, ya, supaya beradab dan supaya rajin belajar. Nah, dari makna-makna ini difahami, dan ini yang penting diketahui, bagaimana kriteria dorf memukul, ya. Yang dimaksud dengan dorf diantaranya bisa dilihat keterangan Ibnu Uthaymin dalam Syarh Riyadhus Shalihin pada penjelasan hadis tadi, wadribu ma'alaiha wa hum abna'u ashrin. Nah, ia bisa dilihat fatwa lainnya, fatwa Ibnu Baz, keterangan ulama yang lain, bahwa dorf yang dimaksud adalah ad-dharb yang bertujuan sebagai takdib, menyadarkan anak agar terdidik, beradab. Oleh karena itu, tidak boleh memukul anak dengan pukulan dorban mubarrihan. Bismillahirrahmanirrahim, tidak boleh dorban mubarrihan, pukulan yang menyebabkan cacat fisik, sampai patah, sampai luka, sampai bengkak, haram, melanggar. Ini menganiaya namanya, menganiaya anak, haram, tidak boleh. Sampai bengkak, luka, patah, cacat, tidak boleh. Juga kata Al-Faimin, tidak boleh darban mukarraran la hajata ilai, dipukul berulang kali tanpa ada tuntutan. Mukulnya tak tak tak tak lampiaskan emosinya, bukan mendidik, itu menganiaya namanya. Seperti tadi anda contohkan, Syekh mengajari kita di majelis, anak itu dipukul kepalanya satu kali, sudah. Nasihati, jangan ulang ya. Kata Syekh, la tahan ma'asufaha. Kata Syekh, nah, ihfadul Quran di masjid, la tahan tal'at ma'asufaha. Hafal Quran di masjid, belajar, jangan pergi main sama orang-orang sufi, anak kampung itu. Kata Syekh, pukul kepalanya satu kali, sudah. Bukan dihajar. Nah, layak. Jadi pukulannya kata Sunnah ditegaskan lagi, dorban mu'tadan, dorban mu'tadan, pukulan yang biasa, pukulan biasa dipukul. Jadi tujuannya hanya dia dipukul, dia tahu oh saya salah ini, saya melanggar ini, hanya dipukul. Nah, karena Nabi SAW merintahkan atas Ibn Uthaymin, la li'ilamihim, memukul anak-anak bukan untuk menyakiti, bukan, bukan untuk menyakiti, tapi takdib. Lita'dibihim wa taqwimihim, untuk mendidik dan meluruskan, menyadarkan. Dia tahu, saya dipukul, oh berarti saya salah, melanggar. Nah, itu. Bukan menyakiti dia. Apalagi sampai menganiaya, sampai bengkak, sampai luka. Apalagi sampai patah, cacat. Na'udzubillah. Nah. Kita ini ya. Ini syekh terhadap hadis tersebut. Maka fi barakallahu fikum. Tafadhal jazakumullahu khairan. Subhanallahi walhamdulillah.